Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa hadir di tempat ini walaupun suasana mendung dan hampir saja hujan, tapi belum hujan. Pada mukaddimah malam ini kami akan sampaikan perihal tentang puasa Asyura. Saya lupa menyampaikannya di sinikah atau di Masjid Agung. Ada yang SMS ke Ana. Waktu itu Ana sebutkan, waktu saya sebutkan bahwa Yahudi menjadikan hari Asyura sebagai hari Id, sebagai hari raya, di mana mereka makan dan minum di hari tersebut. Allah tersebut yang SMS ke Ana atau ke WA, Ana lupa, menanyakan, bukankah orang Yahudi berpuasa di hari Asyura? Kenapa kok saya menyebutkan Yahudi menjadikannya sebagai hari raya? Ini butuh penjelasan. Apakah saya ngomong asal bunyi? Ya. Salmoni, apa? Asalmoni, tabuhan, kentongan. Kita sebutkan di sini beberapa dalil tentang Asyura. Hadis yang disebutkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala qadima ibn Nabi, qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا حق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه رواه البخاري. حديث ini menyebutkan dari Ibn Abbas, ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, qadima Rasulullah al-Madinah. Qadima yakni datang. Al-Madinah ke negeri Madinah. Faral Yahuda, Rasul melihat orang-orang Yahudi tasumu berpuasa yawma Asyura, di hari Asyura. Faqala, maka Rasulullah bertanya, ma hadha, ada apa ini? Kenapa mereka berpuasa? Lalu mereka menjawab, hadza yaumun salihun, ini adalah hari baik. Hadza yaum najallahu bani Israil min aduwihim, hari ini tanggal 10 Asyura, ini tanggal 10 di bulan Muharram, adalah hari di mana Allah selamatkan bani Israil yang dibawa oleh siapa? Musa alaihissalatu wassalam, min aduihim, dari musuh mereka yakni Fir'aun. Fasamahu Musa, maka Nabi Musa berpuasa di hari tersebut. Allah, maka Rasul mengatakan, fa'ana, maka aku ahakku bi Musa minkum, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian wahai orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi di zaman Nabi, di zaman kita, mereka telah kafir, tidak mengikuti Musa. Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Maka fa'amara Rasulullah kemudian berpuasa di tanggal yang ke-10 di bulan Muharram, wa amara bi siyamihi, dan beliau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa di hari tersebut, tanggal 10 di bulan Muharram yang disebutkan dengan Ashura, hari yang ke-10, itu terjemahan Ashura. Ya, perhatikan kaum muslimin, dalam pembahasan ini disebutkan dalam riwayat yang lainnya, puasa Ashura ini bagi kaum muslimin dijalani oleh kaum jahiliyah juga, tetapi bukan karena faktor mengikuti Musa, tetapi karena memang dari zaman dulu mereka mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim AS. Di antara yang mereka masih pegangi ajaran Nabi Ibrahim, Ibrahim itu bapaknya bangsa Arab. Ibrahim memiliki anak yang bernama siapa? Ismail. Ismail memiliki anak yang banyak. Di antara salah satu anaknya Ismail bernama Arab. Dari Arab ini muncullah kabilah besar bangsa Arab. Sehingga Arab ada keturunan Nabi Ismail. Disebutkan dalam beberapa riwayat yang lainnya, antara riwayat yang disebutkan adalah riwayat Imam Muslim. Saya bacakan di sini. Wa qad thabata aidan, sungguh telah tetap dalam hadis yang sahih, anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumuhu di Makkah qabla an yuhajira ila al-Madinah. Beliau menjalani puasa Asyura ketika beliau masih di Makkah sebelum apa? Hijrah ke Madinah. Dan ini adalah seperti halnya mereka kanu istaniduna fi qawli samihi ila syar'in min ila syar'in min madha, yani kai Ibrahim alaihi salatu wasalam. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya yang berkaitan dengan ucapan saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk ke kota Madinah, fasalahum anis sabab, Rasul bertanya tentang sebab mengapa mereka menghormati hari yang ke-10 di bulan Muharram. Fajabuhu kama taqaddam al-hadis, seperti yang disebutkan dalam hadis Ibn Abbas, wa amara bi mukhalafatihim fi ittikhadihi 'idan. Disebutkan di sini mereka Yahudi menjadikan hari itu sebagai hari raya. Ya. Sebagaimana hadis Abu Musa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, sebutkan juga dalam riwayat Imam Bukhari, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala kana yawm Ashura ta'udduhu al-yahudu 'idan. Abu Musa al-Ashari mengatakan dulu hari yang ke-10 di bulan Muharram dijadikan oleh orang-orang Yahudi sebagai 'idan, hari raya. Wa fi riwayat Muslim, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, kana yawm Ashura ta'udduhu al-yahudu watattahiduhu 'idan. Ashura adalah satu hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan mereka menjadikannya sebagai 'id, hari raya. Yani yattakhidunahu 'idan, menjadikannya hari hari raya. Wa yalbasuna nisa'uhum fi 'ulyahum, mereka mengenakan pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan yang ada pada mereka layaknya sedang memperingati hari hari raya. Qala an-nabiyyu 'alaihi salatu wasalam fusumuhu antum, rahul Bukhari. Ketika Rasulullah melihat mereka menjadikan Asyura sebagai hari raya, beliau mengatakan fusumuhu antum, berpuasalah kalian para sahabat. Berpuasalah kalian di tanggal yang ke-10 Asyura di bulan Muharram. Wa zahir hadha an al-ba'itha 'ala al-amr bi samihi mahabbat mukhalif al-yahud. Yang nampak dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim tadi di atas, Nabi memerintahkan kepada umatnya berpuasa di tanggal yang ke-10 di bulan Muharram atau Ashura adalah karena apa? Beliau seorang yang sangat menginginkan untuk selalu berbeda dengan orang-orang Yahudi. Hatta yusama ma yuftirun fi. Sampai dalam perkara ini, Rasul memerintahkan umatnya berpuasa tatkala orang-orang Yahudi merayakannya sebagai Id. Namanya hari Id itu hari makan dan minum, sebagaimana Id Idul Fitri adalah hari di mana manusia diperintahkan makan dan minum. hari diharamkan kita untuk berpuasa adalah hari Id. Ya, bisa difahami hadirin. Keterangan ini panjang lebar, bisa dilihat dalam kitab Fathul Bari min kalam al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani syarah sahih Al-Bukhari. Bisa dilihat panjang lebar dalam kitab tersebut. Wallahu alam bisawab. Sehingga kita melakukannya insyaallah beberapa hari lagi. Tepatnya pada hari apa? Sabtu. Tanggal 10-nya Sabtu. Berarti kalau tasu'anya hari Jumat. Jumat dan 10. Ya, atau 10 dan 11 alal qaul, itu salah satu pendapat di antara ulama. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan tentang puasa ini ada 3 syarat. Yang paling afdal, ini kalam Syekh Ibnu Utsaimin, pendapat beliau, walaupun fi khilaf di antara ulama, yang paling tamam, paling sempurna puasa tanggal 9, tanggal 10 dan 11. Hada afdal. Paling sempurna. Kalau tidak bisa, maka yauman qablahu au yaumun ba'dahu. Satu hari sebelumnya dan atau satu hari setelah. Tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11. Wa akhir syai, yang paling terakhirnya adalah yang ketiga, yakni mencukupkan pada tanggal yang ke-10-nya saja. Disebutkan dalam hadis yang sahih sebagaimana Abu Thalib rahimahullah Muslim beliau mengatakan siyamu yaum Asyura inni ahtasibu ila Allah 'ala Allah yukaffiru sanah al-madhiyah. Saum yaum Asyura, puasa di hari Asyura, inni ahtasibu, aku sangat mengharapkan kepada Allah Azza wa Jalla ayukaffira, untuk menggugurkan dosa satu tahun yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya satu tahun yang lalu dengan amalan tersebut. Kemudian tentang tasu'a, ini sebuah hadis yang banyak sekali riwayatnya, banyak redaksinya, di antaranya in haitu ila sanal muqbil au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila aku hidup sampai tahun yang akan datang, fasuman tasu', maka aku akan berpuasa pada hari yang keberapa? Yang ke-9-nya, dengan dalil yang banyak. Beliau mengatakan sedekah al-am muqbil insyaallah sunnah yaum tasir. Jika lo aku bisa masih hidup pada tahun yang akan datang, aku akan berpuasa pada hari yang ke-9-nya. Bisa difahami hadirin? Wassallallahu alaihi wasallam nabiyina Muhammad. Kita masuk ke pembahasan kita lamud duril manthur atau mulakhasul fikih, atau mau ganti kita apa? Masih tebel ini pak, pirang tahun maning mboten ngertos lagi. Ya sabarlah, namanya orang belajar. Sampai nomor yang keberapa? 395 kalau tidak salah sekarang ini. Ala Muhammad ibn al-Hasan, berkata Muhammad ibn al-Hasan ibn Harun al-Musili rahimahullahu ta'ala, سألت أبا عبد الله أحمد ابن حنبل. Beliau mengatakan, aku pernah bertanya kepada Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Pertanyaannya adalah an qaulil Karabisi, tentang ucapan al Karabisi, yakni Husain al Karabisi. Muridnya siapa? Bashar al-Marisi atau Bishr al-Marisi. Ya, ini muridnya bernama Husain al-Karabisi. Husain Karabisi mengatakan, nutqi bil-Qur'an makhluk, bacaanku ketika aku membaca Al-Qur'an makhluk, kata dia. Yang dimaukan oleh ahli bid'ah ini, Al-Qur'an adalah apa? Makhluk. Ini yang dimaukan. Ini yang dimaukan oleh ahli bid'ah ini. Sebuah keyakinan kufur yang mengatakan Allah itu tidak memiliki sifat berbicara. Allah tidak bisa berbicara. Ini keyakinannya ahli bid'ah. Sehingga ketika mereka memaksakan untuk mengatakan Allah tidak bisa berbicara, maka mereka pun melanjutkan kebidahannya, kesesatannya dengan keyakinan Al-Quran apa bagaimana? Al-Quran berarti apa? Al-Quran makhluk, kata mereka. Bukan kalam Allah. Ada kufur. Ini adalah kekufuran karena menentang banyak ayat dan juga banyak hadis. Nah, aku tanyakan kepada beliau, Imam Ahmad, tentang Qarabisi, di mana dia mengajarkan sebuah kesesatan, yaitu paham Al-Quran makhluk. Faqala li Abu Abdillah, maka Imam Ahmad berkata kepadaku, iyaka iyaka wa hadzal Qarabisi la tukallimhu. Ini asli kalimatnya, la tukallimhu wa la tukallim man yukallimuhu arba'a marratin aw khamsa marratin. Al-Imam Ahmad mengatakan kepada beliau, iyaka iyaka, hati-hati kamu, hati-hatilah kamu, wa hadzal Qarabisi, dari Qarabisi ini, hati-hati kamu darinya. Hati-hati. Orang ini al-bid'ah. Hati-hati. Hati-hatinya bagaimana, Pak, bentuknya? Hati-hati bagaimana? Banyak. Apa, bentuknya. Di antara bentuk kehati-hatian yang diajarkan Imam Ahmad kepada muridnya ini, terhadap tokoh al-bid'ah yang bernama Husain Qarabisi, adalah dalam bentuk la tukallimhu, jangan kamu bicara dengannya. Ini bentuk bentuk kehati-hatian seorang muslim terhadap ahli bid'ah, tokohnya. Barakallahu fikum, perlu kami terangkan dan sudah berlalu penerangannya. Ahli bid'ah itu ada dua, ya, sahibul bid'ah dan ahli bid'ah. Sahibul bid'ah adalah pelaku bid'ah, tetapi awam, bukan tokoh. Orang yang seperti ini, kita kalau bisa mewari mereka, mendakwai, memberikan ilmu itu baik. Ketika mereka memang bukan apa? Ahlul bid'ahnya, tokohnya. Adapun kalau tokohnya, maka kita diperintahkan menjauhinya. Karena padanya terdapat ilmu yang sesat, yang kalau kita mendengarkannya akan berbahaya. Maka nasihat Imam Ahmad kepada muridnya beliau yang bernama Muhammad ibn Hasan ibn Harun al-Musil, seorang ulama ini, muridnya Imam Ahmad menjadi ulama di negeri Musil, al-Musili, yani sebuah negeri. Ya. Imam Ahmad mengatakan, hati-hati kamu, hati-hati kamu dari Qarabisi. Bentuknya apa Imam Ahmad? La tukallimhu, jangan kamu bicara dengannya. Tidak stop di situ. Tidak berhenti di situ. Dilanjutkan lagi ucapan Imam Ahmad, nasihat berikutnya. La tukallim man yukallimuh, jangan kamu berbicara kepada orang yang berbicara dengan Husain Qarabisi. Maksudnya siapa? Atba' pengikutnya, murid-muridnya. Jangan kamu bicara dengan tokohnya ini, dan jangan kamu bicara dengan murid-muridnya. Barakallahu fikum. Ini sikap yang benar dalam menyikapi ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang jalannya dari sunnah. Disikapi seperti ini. Manfaatnya apa kaum muslimin? Banyak. Yang pertama, manfaat yang akan didapat oleh orang yang berhati-hati. Itu apa? Dia akan selamat dari bid'ah tersebut. Karena dia menjauh. Saya tidak akan bicara dengannya. Selamatlah dia dari syubhat yang ada pada ahlul bid'ah tersebut. Dalam agama kita, kaum muslimin, mungkin orang menganggap salah apa yang akan kami sampaikan. Dalam urusan agama kita, memikirkan keselamatan diri sendiri lebih dikedepankan daripada memikirkan keselamatan orang lain. Ini qu anfusakum, jaga diri kalian, diri kita masing-masing, sebelum kita menjaga anak dan istri kita, apalagi menjaga orang lain. Karena ada kalimat, lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Begitu ya? Itu dalam hal apa itu biasa diucapkan? Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kalau dalam syariat tidak. Perihal hak batil. Saya harus menyematkan diri dari batil. Saya harus berpegang dengan al-haq. Dikedepankan ini oleh kaum muslimin. Diri kita masing-masing. Jangan karena ya saya tahu yang hak ini, yang batil, dia batil, saya tahu. Dia memang membawa bid'ah. Tapi lawang, orang kepenak ya. Bahasa orang kepenak, Pak. Berikuh pekewu. Ya terus bagaimana maksudmu? Ya demi kebaikan. Kebaikannya siapa yang kamu maukan? Demi kebaikan saya tetap menjaga. Menjaga apa? Hubungan dengannya walaupun di al-bid'ah. Yang dijaga ini dirimu atau yang dijaga al-bid'ahnya olehmu dalam hal ini? Al-bid'ahnya. Aku ya ora apa-apa lah, sesat ora apa-apa. Sing penting kan kepenak ati kami al-bid'ah ini. Kunjungan kepengen menceburkan kebar kesesatan, mengorbankan dirimu dikarenakan kamu tidak kepenak riku pekewu dengan al-bid'ah tersebut. Ini dilarang dalam syariat. Allah berfirman, ku anfusakum, diri kita masing-masing terlebih dahulu. Sebelum apa? Anak istri, apalagi orang lain. Prakteknya anak istri kaum muslimin. Jaga diri kalian. Ku anfusakum, wahlikum nah. Ketika keluarga kita mengenal ahli sunnah, kita mengenal dakwah sunnah, kita berada di atas sunnah dan meninggalkan hal-hal yang bid'ah. Keluarga kita enggak mau dinasihati saudara istri apa pak? Kalau manggil, ya. Ibu atau apa, ya. Atau dipanggil. Alhamdulillah saya kenal dakwah sunnah. Ini menyenangkan di atas ilmu sampaikan. Ternyata istrinya mecoh, wah ramane sih guys jadi Wahabi ya. Hati-hati mah jangan ngana ya Allah jika mijenggoten kon. Wah. Usine ramane cician bojoku, bojoku. El temen. Dalam hal ini kaum muslimin apa yang harus dilakukan sang suami ini? Apakah dia kemudian ya sudahlah demi istri yang tercinta. Saya tinggalkan dakwah sunnah, bin bareng-bareng lebih neraka. Apakah seperti itu? Hah? Tidak, seharusnya tidak. Jangan kasihan istri kita masih seperti itu karena belum tahu yang mana hak dan mana yang batil. Sehingga komentarnya seperti itu. Kita berusaha menanting dia nasihat ini aja. Ilmunya ada audionya, dengarkan tolong ini yang benar ini. Berjuang. Jangan kemudianlah orang kepenak nang omah ricuh terus. Ricuh tahu Pak? Ricuh itu apa? Ricuh itu saudaranya rucuh enggak Pak? Rucuh lain lagi. Minuman. Kisruh terus. Waduh. Jangan. Tidak kisruh. Kita lagi mendakwa istri kita yang belum paham. Ku anfusakum, jaga dirimu, keluargamu. Kalau keluargamu enggak mau, ya kamu tetap. Halo ikhwan. Begitu caranya kita dalam beragama. Terlebih lagi kepada pihak lain yang bukan apa-apanya. Kadang kita terjerumus pada kebid'ahan. Na'udzubillah min dzalik. Karena riku pokeh. Karena orang kepenak. Orang kepenak ya pijat. Banyak tukang pijat. Hala kaum muslimin hati-hati urusan ini. Hak batil berakibat surga dan neraka. Harus dikedepankan. Menyelamatkan diri sendiri daripada memikirkan kalau orang lain diselamatkan bisa, alhamdulillah. Ayo bersama-sama beragama di atas sunnah. Kita punya teman atau saudara bisa didakwai, alhamdulillah. Ayo kakak, adik, mas, mbak, yu dakwai. Ketika kau tidak mau bukan berarti antum ya sudahlah, saya tinggalkan sunnah demi saudara-saudara saya. Salah kamu malah. Bisa dipahami hadirin? Maka beliau mengatakan di sini, jangan kau bicara dengan karabisi, dan jangan pula kau bicara dengan orang-orang yang berbicara dengan karabisi. Hati-hati, ini bid'ah yang sangat nyata dan bolang, karena berbeda dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Kalimat ini kaum muslimin, ucapan beliau, hati-hati, hati-hati, ini diucapkan berapa kali? 4 kali atau bahkan sampai 5 kali. Nasihat kok sampai 4 kali, Pak? Atau bahkan sampai 5 kali? Mempeng banget. Ngerti mempeng maksudnya, Pak? Apa mempeng lah bahasa Indonesia? Sungguh-sungguh. Ya. Saya kadang kalau ngomong sesuai apa yang ada di benak, Pak. Tidak maaf, apa yang ada di otak saya keluarkan. Kadang di otak kalau cari bahasa itu susah, malah jadi repot, Pak. Ya enggak apa-apa. Yang pada dene wong Jawa. Enggak apa-apa. Perhatikan kaum muslimin. Imam Ahmad kalau ini berbisik-bisik dengan muridnya, la tukallimu. Iyaka iyaka wa hadha al-qarabisi. La tukallimu. Wa la tukallimu man yukallimu. Sekali. Ya, antum dengarkan. Nanti dihafal bareng-bareng. Sekali. Ya cukup sekali. Ulangi lagi. Iyaka, iyaka, wahadal karabisi. La tukallimu. Wa la tukallimu man yukallimu. Sudah dengar. Jelas banget. Ya cukup. Ulangi lagi yang ketiga. Iyaka, iyaka, wahadal karabisi. La tukallimu. Wa la tukallimu man yukallimu. Berapa? 3 kali. Belum cukup lagi. Ditekan lagi seperti itu. Iyaka, iyaka. Bareng-bareng kita. Iyaka, iyaka. Wahadal karabisi. La tukallimhu. Wa la tukallim. Man yukallimhu. Bisa ini dengar? Kok gampang bahasa Arab? Saya pikir mudah lu bahasa Arab. Gak pakai susah. Gampang. Sampai 5 kali. Iyaka, iyaka, wahadul karabisi. La tukallimuhu. Jangan kau bicara dengannya. Wa la tukallimu man yukallimuhu. Jangan kau bicara pula dengan orang yang menjadi muridnya. 5 kali. Luar biasa nasihat ini, Gomsi. Menunjukkan keseriusan beliau dalam memberikan peringatan dari bahaya ahlul bid'ah. Yang seperti ini benar apa salah, Pak? Benar ini hak ini. Ini adalah hak yang diajak oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Memberikan peringatan akan bahaya ahlul bid'ah. Agar kita selamat darinya. Sekali lagi, mengedepankan keselamatan diri masing-masing lebih dikedepankan, didahulukan daripada keselamatan orang lain. Hada huwa ikhwan. Ini juga kaidah penting. Ketika kita berniat mendakwai seseorang, kadang kita pengen mendakwai seseorang, tetapi di situ ada celah riskan bagi kita karena ilmunya kita sedikit. Maka jangan kau lakukan. Karena ada resiko besar. Apalagi saya akan nasihati dia. Di mana? Di majlis salimnya dia. Kamu datang ke majlis salimnya, ikut ngaji di situ, nanti kalau ada yang salah saya akan kritik. Kamu datang dari awal sampai akhir, tinggal orangnya salah ya. Mumet jelingnya tuh. Bali-bali ada sebuah kesimpulan ahli bid'ah, ternyata benar juga lu. Repot, bahaya kaum muslimin. Kalau ada celah yang resiko seperti itu, hindari. Karena anda tidak ada kewajiban menjaga dia dari neraka. Yang ada adalah kewajibanmu menjaga kamu dari api neraka. Dan tentunya keluarga, anak istri yang ada di bawah kekuasaan kita. Wahlikum itu adalah anak istri. Istri dan anak-anak kita. Saudara itu tidak termasuk. Perhatikan kalimat ini. Nah, disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Hukumnya apa ini? Wajib. Jagalah diri kalian dan anak-anak kalian, yakni keluarga kalian. Yang menjadi tanggung jawab kita, istri kita dan anak-anak kita. Ini yang wajib. Adapun kita melebar kepada pihak-pihak lain, ini tidak terkena kewajiban kita. Fardu kifayah. Adapun mengurusi diri sendiri, mengurusi istri dan anak-anak, fardu ain. Harus dibedakan, harus diketahui. Nah, kadang kita malah justru lebih bersemangat menyelamatkan orang lain daripada istri dan anak kita. Hada khotok. Salah. Yang menjadi acuan pertama adalah ayat tersebut. Kewajiban fardhu ain kita terhadap orang yang ada di bawah kita, yakni istri dan anak-anak kita. Qala Ayyub Asakhtiyani rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Ayyub Asakhtiyani rahimahullahu ta'ala. Qala li Abu Kilab. Berkata kepadaku al-imam Abu Kilabah. Abu Kilabah. Bukan pakai kaf. Kilabah. Kalau kilab, jamak dari kalbun. Kilab bukan. Qalaba yaqlibu. Kilabun. La tumakkin ashab al-ahwai min sam'ika. Fayambudu fihi masya'u. Fayuhayyiru qalbak. Perhatikan ucapan ini. Peringatan dari Imam Ayyub As-Sufyani, ulama di zaman tabi'in. Atau tajwid tabi'in. Lu mengingatkan kepada kita umat Islam. Apa ucapannya? Berkata kepada kuali Imam Abu Kilabah, nunukilkan ucapan ulama yang lebih besar lagi. Dan itulah kita dalam dakwah. Mengunukilkan ucapan ulama-ulama yang menjadi panutan di atas sunnah. Tidak omong karpet dewek bahaya tanpa dalil, tanpa sandaran. Ya, jangan pak, bahaya. Ini agama. Engkau tidak akan tahu kecuali engkau menukilkan dari ulama yang sebelummu. Jangan ngawur. Ya, kalau resep masakan, ya silakan mau bikin apapun boleh. Ya, mau pakai terigu. Apa mau pakai apa silakan menurut kamu, tapi kalau urusan agama enggak, tentu harus menukilkan kalam ulama sebelummu. Itu lebih afdal daripada ucapan sendiri. Qala Imam Abu Kilab, la tumakkin, jangan kau biarkan ashabul ahwa, pengikut hawa nafsu, min sam'ika, untuk memasukkan racunnya ke telingamu. Ini la tumakkin ahlul ahwa min sam'ika. Jangan engkau biarkan ahlul bid'ah untuk memasukkan suaranya ke telingamu. Fayambudu. Kenapa? Karena kalau engkau biarkan mereka berbicara, engkau biarkan telingamu terbuka mendengarkan kalimatnya mereka, maka mereka akan Yambudu yakni akan menebarkan sebagaimana ditebarkannya padi dan lainnya sebagai apa? Tanaman. Mereka akan menebarkan ke telingamu apa yang mereka maukan. Fayughayyiru qalbak. Akhirnya mereka al-bid'ah bisa merubah hatimu. Bisa dibahami hadirin. Mengerikan. Jangan engkau biarkan ahlul bid'ah bicara denganmu. Jangan. Karena apa? Kalau engkau biarkan, engkau ribo, engkau membuka telinga melebar-lebar, maka mereka akan menebarkan racun-racunnya, memasukkan syubhat-syubhatnya, memasukkan kebatilan-kebatilannya ke telingamu. Dengan sebab itu apa pada ujungnya? Fayughayyiru qalbak, dengan itu mereka bisa merubah hatimu. Yang tadinya kamu di atas tauhid bisa luntur jatuh pada kesyirikan. yang tadinya kamu di atas sunnah bisa luntur jatuh pada kebid'ahan. Yang tadinya kamu seorang taat beribadah bisa luntur menjadi ahlul maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari itu semuanya. Banyak contoh kaum muslimin, kita ini lemah. Jangan kita anggap ini kokoh. Al-qulubu dha'ifah, Nabi mengatakan hati itu lemah. Wa syubhatu qatafah, dan syubhat itu bagikan kilat yang menyambar-nyambar. Jangankan ahli bid'ah yang berbicara depan kita, ahli maksiat, kita masih mudah terbawa. Pendosa. Ya, pendosa itu muslimin masih bisa melunturkan iman kita. Apalagi kita dalam keadaan jauh dari majelis ilmu, jauh dari teman-teman yang saleh, dekatnya dengan ahli maksiat. Awalnya kepengen buang apa kepenatan. Terus kemana? Nah, tongkrongan. Tongkrongan yang dibakar. Nang masjid tongkrongan, ya tongkrongan nang dalam. Tongkrongan ngomong ini cerita. Akhirnya terbawa. Besok ikut ya? Ya, besok ikut. Awalnya enggak ngeh. Hari itu bukan duniamu. Tapi begitu Anda rasakan, oh iya, bisa menghilangkan kepenatan, bisa menghilangkan problem, terbawa kamu. Oh iya. Oh iya, terus dalam keadaan antum tidak mendekati majelis ilmu, bahkan menjauhi majelis ilmu. Hanyut. Siki nang di, oh senengnya pit-pitan toh. Rata ngaji. Tadinya masih pakai pakaian yang baik, yang sopan. Dicemooh sama temen, oh pit-pitan kata-kata sekomprang. Mulai isin riku pakai akhirnya, flek seperti mereka. Pakai celana yang ketat, yang kemaluannya terlihat jendol. Malu kita melihatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah hilang dia. Karena apa? Urusan duniawi. Ada lagi yang enggak nampak ngaji. Mana sekarang ini ikhwan kita ini kok lama enggak nampak? Oh, siki senenge totoan darah. Lepekan bae nganti karep maghrib. La haula wala quwata illa billah. Kasihan sekali. Hilang dia. Jangankan itu, al-bid'ah lebih halus, lebih membawa, lebih repot dalam menyikapinya. Karena itu berhati-hati dari al-bid'ah agar kita selamat dari syubhatnya mereka. Bisa difahami hadirin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.